Cak Rul. Ada memang. Sama narpe nanti, Cak. Duh, Mbak, aku mau kerja, sayang. Jangan tinggalkan aku. Iya, sayang. Tuh. Ada DSA. Ada. Thank you. yo kudu sabar ora.